dan diriku. Aku bukan menggoda rukiah hodara manis. Aku penasaran. Kau marah, tegur pun salah. Apakah dirimu tak suka? Sungguh pun kesal, aku merasa. Namun ku pastikan mencoba memikat dirimu. Walau aku sengsara, rukiah hodara manis. Aku penasaran. Bila melirik matamu bagaikan menikam. Semua lelaki pasti menyerah apabila kau tapa mereka. Aku pun serupa, pasti akan merana rukiah hodara manis. Aku penasaran.